Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Ketika kita sedang berdoa kepada Allah atau ketika kita telah lama berdoa kepada Allah, terkadang seringkali kita merasa jawaban Allah terhadap kita begitu lambat. Kita sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ternyata mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga? Sehingga tumbuh di hati kita ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukankah Allah sudah berjanji untuk mengijabah doa orang yang berdoa kepadanya? Allah berfirman, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku pasti mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Tapi kenapa ketika kita berdoa, terkadang kita yang melihat kok Allah tidak mengabulkan keinginan kita? Yang harus kita perhatikan ya akhi, bahwasanya sebetulnya doa seorang hamba yang muslim dan mukmin itu pasti dikabulkan. Namun kata Rasulullah SAW, pengabulan doa itu ya dengan salah satu dari 3. Apa itu? Yang pertama, diberikan apa yang ia minta. Yang kedua, disimpan di dalam surga. Yang ketiga, diselamatkan ia dari mara bahaya. Masya Allah. Ternyata Rasulullah mengabarkan dalam riwayat Imam Ahmad ini ya, bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah pasti diijabah, pasti. Tapi tata cara pengijabahannya itu tidak harus langsung diberi. Ya barangkali Allah Subhanahu wa taala ya Maha tahu. Kita wajib yakin bahwasanya Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Ketika kita tidak diijabah, yakin sajalah ya bahwasanya Allah pasti mengijabah, tapi dengan salah satu daripada 3 tadi. Terkadang kita punya anak kecil, lalu anak kita merengek-rengek minta sesuatu yang dia inginkan. Dan kita tahu bahwasanya kalau kita berikan sesuatu tersebut akan membahayakan si anak. Saya yakin kita tidak mau memberinya, walaupun si anak menangis, ya. Walaupun si anak menangis, walaupun si anak marah dan yang lainnya, ya udah, gak apa-apa. Daripada saya kasih malah memberikan bahaya buat dia. Ini antara orang tua dengan anaknya. Allah dengan makhluknya melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan tentunya ilmu Allah melebihi segala sesuatu. Terkadang kita merengek kepada Allah minta-minta tapi Allah tidak beri. Karena Allah tahu dengan ilmunya yang sangat luas bahwasanya kalau Allah kabulkan barangkali itu tidak bermanfaat atau memberikan bahaya untuk hidup kita. Kewajiban kita ketika berdoa adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat ya akhi, tidak harus Allah mengijabah itu langsung pada waktu itu juga. Harus kita tahu bahwasanya Allah yang paling tahu kapan ijabah yang paling tepat untuk kita. Ini dia Rasulullah SAW minta kepada Allah supaya dibinasakan orang-orang yang Rasul sebutkan di situ. Setelah beberapa tahun baru kemudian Allah mengijabah doa Rasulullah SAW. Makanya akhi a'azzakallahu wa iyyakum, ada sebuah cara agar kita tidak putus asa dari berdoa. Apa itu? Umar bin Khattab memberikan sebuah cara yang bagus sekali. Kata Umar, "Inni la ahmilu hammal du'a." Aku tidak membawa keinginan hammal ijabah. Aku tidak membawa ketika berdoa itu keinginan diijabah, tidak. "Wa inama ana ahmilu hammad du'a." Tapi yang aku bawa adalah keinginan berdoa saja. Fa inna man wuffiqa lid-du'a, karena orang yang diberikan taufik untuk berdoa, kata Umar, pasti ijabah akan bersamanya. Ya, orang yang begitu besar keinginan ijabahnya akan mudah putus asa. Tapi ketika kita berdoa, tujuan terbesar kita adalah merealisasikan ibadah kepada Allah. Saya sudah berdoa. Ya, dan keinginan kita adalah hanya berdoa, bukan ijabah, insya Allah dia tidak akan putus asa. Ya, makanya subhanallah ucapan Umar bin Khattab ini penting untuk kita ingat. Ya, kata beliau, aku tidak membawa keinginan ijabah dalam berdoa, tapi yang aku bawa adalah keinginan doa. Karena siapa yang diberikan ilham untuk berdoa, ijabah pasti datang bersamanya. Naam, ya akhwat Islam, ya, kewajiban kita adalah husnuzan kepada Allah. Jangan tergesa-gesa minta diijabah. Yakinlah Allah mengijabah diri kita. Justru kalau kita tergesa-gesa minta diijabah, Allah tidak akan ijabah. Kata Rasulullah SAW apa? Yustajabu li ahadikum malam yasta'jil. Doa seseorang itu akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa minta diijabah. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, senantiasa kita tak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita yang merealisasikan ibadah doa itu sendiri. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.